kayu di air yang deras. Percuma ku bersampan di lautan luas. Percuma ku gapai pulau asmara. Berjuta kata rayu you.